Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Faqala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-daraini amin. Faslun. Wa alayka bil-hubbi fillah wal-budi fillah fa'innahu min awthaki ural iman. Dan atas kalian hendaknya mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, karena hal tersebut termasuk daripada tali iman yang terkuat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mal al-hubbu fillah wal-budhu fillahi ta'ala. Dan beliau bersabda bahwasanya sebaik-baik amal adalah cinta karena dasar Allah dan membenci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza ahbabta al-abda al-muti'a lillah likaunihi muti'an aw abhadta al-asi lillah likaunihi asiyan la li gharadin akhar fa anta mimman yuhibbu fillah wa yubhid fillah haqiqatan. Jika anda mencintai seseorang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan anda mencintainya karena orang itu taat kepada Allah, atau sebaliknya kalian membenci orang yang maksiat karena orang itu maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena sebab yang lain, maka anda termasuk orang yang cinta karena Allah dan membenci karena Allah sesungguhnya. Wa idza lam tajid fi nafsika mahabbatan li ahli al-khair li khairihim wa karahatan li ahli syar li syarrihim fa'alam annaka dha'iful iman. Dan jika anda tidak mendapatkan di dalam diri anda kecintaan kepada orang-orang yang baik karena kebaikan mereka, tidak kalian mendapatkan rasa benci kepada orang-orang yang jelek karena kejelekan mereka, maka ketahuilah bahwasannya anda adalah termasuk orang yang lemah imannya. Maka di sini beliau menjelaskan tentang arti dan fadilah kita mencintai orang lain karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memiliki teman-teman. Kita memiliki orang-orang yang kita kumpul dengan mereka. Kita memiliki orang-orang yang kita duduk dengan mereka. Maka kita akan mengetahui apakah kita mencintai mereka karena Allah, apakah kita duduk dengan mereka karena Allah atau bukan. Maka dijelaskan oleh Imam Ghazali bahwasanya kadang-kadang seseorang berteman dengan orang yang lain, bersahabat dengan sahabat yang lain, dan biasanya orang yang bersahabat dengan sahabat yang lain ini karena memiliki kesamaan, karena memiliki sifat yang sama. Ada orang duduk-duduk atau sering duduk dengan yang lainnya karena sama-sama pedagang misalnya, karena sama-sama santri, karena sama-sama ulama, atau karena sama-sama orang soleh, atau sebaliknya karena sama-sama orang jelek. Ya, orang yang bercimpung dalam maksiat biasanya kumpulnya dengan orang yang maksiat. Orang yang selalu sehari-harinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala biasanya kumpulnya dengan orang yang baik. Oleh karena itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law anna mu'minan dakhala majlisan fihi mi'atu munafiq wa fihi mu'minun wahidun la ja'a hatta yajlis ilaih." Andai kata seorang mukmin jika datang ke suatu tempat dan di dalam tempat tersebut ada 100 orang semuanya adalah munafik, tapi ada satu di antara mereka yang mukmin sejati, mukmin sesungguhnya, maka tatkala dia masuk ke dalam perkumpulan tersebut, maka dia orang mukmin tersebut akan duduk bersama satu orang muslim dan tidak akan duduk bersama 100 orang munafik. Dan sebaliknya, law anna munafiqan dakhala majlisan fihi mi'atu mu'min wa fihi munafiqun wahidun la ja'a hatta yajlis ilaih. Dan sebaliknya, jika ada orang munafik masuk ke dalam satu majlis dan di dalamnya ada 100 orang mukmin dan satu orang munafik, pasti dia cari tempat yang dekat dengan orang munafik tersebut. Padahal satu orang munafik, 100 mukmin. Kenapa? Karena biasanya orang akan menjadi tenang, akan menjadi senang, akan menjadi dekat duduknya dengan orang yang sejenis, dengan orang yang memiliki persamaan. Bahkan itu berlaku dengan hewan. Hewan biasanya kumpulnya dengan hewan yang sejenis. Hewan dengan hewan yang berbeda jenis biasanya tidak kumpul, tidak akrab. Ya, kambing kumpulnya dengan kambing, ya kan? Ayam kumpulnya dengan ayam. Tidak ada ayam kumpul dengan kambing, main-main. Biasanya manusia katanya ulama seperti itu, seperti hewan. Makanya Imam Malik bin Dinar suatu saat beliau ini melihat dua burung yang saling duduk-duduk, yang saling berdekatan. Padahal dua burung ini beda jenis. Satu burung gagak, yang satu burung merpati. Kok duduknya bareng? Aneh ini. Karena biasanya hewan yang duduknya dekatnya dengan yang satu jenis, pasti yang sama sifatnya. Maka ketika Imam Malik bin Dinar mendekati hewan tersebut, ternyata burung dua tersebut terbang. Dan di saat terbang, maka diketahui bahwasanya dua burung tersebut yang berbeda jenis, ternyata dua-duanya pincang kakinya. Artinya memiliki kesamaan. Nah, itu biasanya. Jadi orang yang baik kumpulnya dengan orang yang baik. Orang maksiat biasanya kumpulnya dengan orang maksiat. Ya, orang yang keahliannya begini biasanya kumpul dengan orang yang sesuai dengan keahliannya, yang ada kesamaannya. Jadi kalau dua manusia tidak punya kesamaan, biasanya tidak akan pernah duduk-duduk bareng. Tapi karena ada persamaan, baru mereka bisa dekat. Ya, dan biasanya manusia akan senang duduk dengan orang yang baik. Itu tabiat daripada manusia. Melihat orang yang senang, yang akhlaknya baik, melihat orang yang adabnya baik, senyum wajahnya berseri-seri dan baik orangnya, suka membantu, otomatis orang lain biasanya suka. Makanya orang yang punya akhlak yang baik, yang tawadhu, yang senyum, yang merendahkan diri, akan dicintai oleh orang lain sebelum dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu manusia. Ya, oleh karena itu biasanya orang yang baik, akhlaknya, adabnya baik, maka teman-temannya pun juga akan banyak. Orang yang mencintainya pun juga akan banyak. Ya, itu. Dan sebaliknya orang yang kasar, orang yang tidak punya akhlak, yang wajahnya menyeramkan, mengerikan, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung, biasanya orang menjauh darinya. Na'udzubillah. Syarunnas man tarakahunnas ittiqa'a fuhsih. Sejelek-jelek manusia adalah orang yang dijauhi oleh manusia yang lain karena khawatir akan kejelekannya. Awas lo, jangan dekat-dekat dengan orang tersebut. Itu orangnya temperamental, orangnya suka marah, orangnya suka mendzalimi, orangnya suka memukul dan seterusnya. Jangan lo ditinggalkan. Orang menjauh, ini sejelek-jelek manusia. Ya, tapi sebaliknya, sebaik-baik manusia yang punya akhlak, yang punya adab, yang punya sifat tawadu, yang punya sifat yang baik, bahkan akhlak inilah yang menjadikan sebab atau yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memuji kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan engkau wahai Muhammad di atas budi pekerti yang agung, akhlak yang mulia. Tidak disebutkan banyak ibadahnya, tidak disebutkan mulia nasabnya, tidak disebutkan ya kedudukannya, tapi yang disebutkan dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan dalam Al-Qur'an adalah akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim wa innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Dan aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Tujuan utama termasuk Nabi diutus adalah menyempurnakan akhlak. Yang ini yang mahal. Ini yang menjadikan berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis innar rajul la yudriku bi husni khuluqihi darajata shaim al-qaim. Sesungguhnya manusia nantinya di hari kiamat di akhirat akan bisa mencapai bahkan mengungguli derajatnya, kedudukannya orang yang ahli puasa, orang yang ahli bangun malam. Tapi orang ini tidak ahli bangun malam, tidak ahli puasa, bisa unggul, bisa lebih tinggi derajatnya. Karena apa? Bi husni khuluqihi, karena akhlaknya yang baik. Nah, orang yang punya akhlak baik, tidak banyak ibadahnya, tapi bisa mengungguli orang yang ahli ibadah. Orang yang akhlaknya baik, tidak banyak ibadahnya, tapi derajatnya di surga akan tinggi. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, akrabukum minni manzilatan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqah. Yang paling dekat denganku, kata Rasulullah SAW, nantinya di surga adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Siapa yang paling baik di antara kalian akhlaknya? Dialah yang paling dekat denganku, dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, athqal ma yudha' fil mizan taqwallah wa husnul khuluq. Paling berat amalan manusia yang akan ditimbang nantinya, yang paling berat daripada amal yang baik, bukan baca Quran, bukan baca salawat, bukan zikir, bukan puasa, bukan salat, tapi taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan husnul khuluq, yaitu berakhlak dengan akhlak yang baik. Ya, jadi kadang-kadang manusia bersahabat, berteman, tapi bisa jadi bertemannya karena kebetulan, bukan memang direncanakan, bukan diniatkan. Kenapa kamu berteman dengan fulan? Ya karena dia tetangga saya. Sering ketemu jadinya sering duduk-duduk. Sering ketemu jadinya sering berteman. Kenapa kamu berteman dengan fulan? Karena dia satu tempat di dalam bekerja dengan Ana. Karena dia satu tempat bekerja dengan Ana, satu kantor bekerja dengan Ana, maka aku akhirnya berteman dengannya. Ini secara kebetulan, bukan diniatkan, bukan direncanakan. Ya, kenapa fulan kok dekat dengan ente? Ya, ya kebetulan karena dia rumahnya atau ya, karena dia misalnya keluarga dengan Ana dan rumahnya dekat juga dengan Ana, maka Ana menjadi dekat dengannya dan menjadi berteman dengannya. Bukan direncanakan, bukan diniatkan, tapi memang secara kebetulan dekat akhirnya jadi teman. Dan ini bukan al-hubbu fillah, ini bukan cinta karena Allah. Berarti cinta karena Allah bukan kebetulan, tapi cinta karena Allah harus berdasarkan sebab yang kembalinya intinya kepada Allah. Ya, sebab itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Ya, Imam Ghazali juga berkata bahwasanya seseorang yang mencintai orang lain itu terbagi ke beberapa bagian. Bisa jadi orang mencintai orang lain karena zatnya. Karena zatnya. Jadi karena orang itu ya punya keindahan dalam fisiknya, otomatis orang cinta. Ya. Baik itu laki-laki kadang mencintai perempuan yang cantik, perempuan cinta kepada laki-laki yang tampan. Bukan karena sebab, karena zatnya, karena memang fisiknya. Sebagaimana manusia senang dengan yang indah-indah. Senang dengan bunga-bunga yang indah. Bunga-bunga yang berwarna merah, ungu, yang indah dilihat. Otomatis sifat manusia. Ya, sebagaimana manusia senang melihat bulan yang indah. Senang ya melihat sesuatu yang indah di dunia ini. Karena zatnya. Bukan karena sebab yang lain. Jadi kadang-kadang manusia mencintai orang lain tanpa ada sebab. Karena mencintai karena apa yang ada di dalam diri orang tersebut. Sehingga menjadi cinta kepadanya. Nah ini belum masuk daripada al-hubbu fillah. Itu masih belum masuk dalam catatan atau dalam kategori cinta karena Allah. Karena dia cintanya karena zatnya aja. Yang kembalinya bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karena itu, yang kedua katanya Imam Ghazali, ada yang cinta kepada orang lain bukan karena zatnya, tapi karena ada tujuan di situ. Karena ada sebab di situ. Karena ada sesuatu yang diinginkan dengan mencintai orang tersebut. Ya. Dan sesuatu ini bisa sesuatu yang jelek, bisa sesuatu yang baik. Ya, kalau kalian cinta kepada orang lain, kenapa? Karena sebab orang lain itu aku dapat fulus banyak, aku dapat uang banyak, kembali kepada dunia. Berarti kalian cinta kepada orang lain bukan karena cintanya kalian karena Allah. Berarti bukan al-hubbu fillah. Ya, apalagi sampai sebabnya sebab yang buruk, sebabnya sebab maksiat. Kenapa ente cinta sama orang itu? Karena sebab orang itu ana dapat narkoba banyak gratis. Misalnya ini, jelas itu sudah. Ini orang yang tidak benar sama sekali. Ya, jadi ada sebab dan ada yang sebabnya baik. Ada karena sebabnya sesuatu yang baik. Ana cinta kepada guru. Ana cinta kepada guru karena guru itulah yang menjadi sebab anak mengerti. Dengan sebab guru itulah aku menjadi orang yang berilmu. Aku memiliki cinta karena Allah, Banda. Ya, cinta karena Allah. Yang penting niatnya mencari ilmunya karena Allah ya. Alhamdulillah berkat ustaz itu anak dapat ilmu. Dan dengan sebab ilmu yang aku miliki, anak bisa cari uang. Anak bisa dihormati di mana-mana. Nah, itu bukan karena Allah. Berarti kalian cintanya bukan cinta Allah. Cintanya cinta uang. Cintanya cinta kehormatan manusia. Ya, tapi enggak. Anak cinta orang tersebut. Anak cinta ustadz itu. Karena dialah yang memberikan kepada anak ilmu. Sehingga anak bisa mengerti siapa Allah. Anak bisa kenal kepada Rasulullah. Anda bisa beribadah dengan sebaik-baiknya untuk Allah. Sebabnya adalah ustaz itu. Anda cinta karena sebab itu. Ini baru al-hubbu fillah. Yang intinya kembali kepada Allah. Bahkan bisa juga kalian cinta kepada istri. Kenapa cinta kalian kepada istri? Kalau kalian cinta kepada istri karena kecantikannya, sudah kita katakan tadi. Cinta kepada orang lain karena ketampanannya, kecantikannya, bukan cinta karena Allah. Cinta kepada istri karena kecantikannya, bukan cinta karena Allah. Tapi kalau cinta kepada istri bukan karena kecantikannya, istrinya jelek, istrinya hitam, pendek, gendut, misalnya, tapi dia cinta, kenapa? Berkat istrinya lah. Ya, tugas-tugas di rumah beres. Yang menyuci istri, yang memasak istri, yang membersihkan rumah istri. Terus kalau beres kenapa? Dengan sebab ada orang yang atau ada istri yang melaksanakan tugas-tugas tersebut, ana bisa memiliki waktu yang banyak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba andai kata ana yang mengurusi semua urusan rumah itu, ana tidak akan sempat nantinya sholat duha, tidak sempat hadir majelis, tidak sempat untuk belajar, tidak sempat untuk ini dan itu, kembalinya kepada Allah. Berarti cinta kalian karena Allah SWT. Kenapa cinta kepada istri? Karena sebab istri ana punya anak yang ana niatkan anak ini untuk menjadi orang alim. Ana punya anak yang ana harapkan anak ini, mendoakan ana supaya ana sukses di surga Allah. Berarti cinta kepada istrinya karena punya anak soleh, itu juga cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergantung cinta kepada istri karena apanya? Bisa karena kecantikannya. Bisa karena ya juga kekayaannya. Bisa karena dan yang lain-lain. Tapi itu semuanya bukan karena Allah. Tapi kalau kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah. Ya, termasuk cinta kepada fulan, orang itu, orang kaya. Kenapa? Karena orang kaya tersebut membantu ana, sehingga dengan bantuan orang kaya tersebut ana bisa belajar mondok, ana bisa mengaji. Dengan bantuan orang kaya tersebut ana bisa membeli pakaian yang ana bisa gunakan untuk ibadah kepada Allah, sehingga ana pergi ke masjid pengajian atau ibadah kepada Allah dengan pakaian yang layak, dengan pakaian yang pantas, dengan pakaian yang bagus. Dengan sebab orang kaya tersebut ana bisa membeli kitab, dengan kitab itu ana bisa belajar tentang ilmunya Allah. Berarti cintanya dia karena Allah. Ana cinta orang kaya tersebut kenapa? Karena dia menyumbang masjidnya Allah, menyumbang pondok-pondoknya Allah, menyumbang ya ulama-ulamanya Allah. Cintanya berarti karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa kembalinya kepada Allah? Ini al. Dia cinta karena ada sesuatu di baliknya. Cinta kepada orang lain karena sesuatu, bisa sesuatu itu jelek, bisa sesuatu itu baik, yang kembalinya kepada Allah. Ya, dan yang keempat katanya Imam Ghazali, bisa jadi seseorang itu cinta kepada orang lain bukan karena zatnya, bukan juga karena dia mendapatkan sesuatu, ya, sebagaimana yang sebelumnya dapat sesuatu, tapi tidak dapat apa-apa, tapi semata-mata dia mencintai orang itu karena kecintaannya dia kepada Allah. Karena kecintaannya dia kepada Allah sangat luar biasa, sehingga dia cinta kepada orang yang khidmah ibadah untuk Allah. Ana cinta kepada orang tersebut. Kenapa? Karena orang itu rajin sholatnya untuk Allah. Ana cinta kepada orang tersebut. Kenapa? Ya, karena orang tersebut betul-betul takdim kepada masjidnya Allah. Ana cinta bahkan kepada orang tersebut karena orang tersebut rajin membersihkan masjidnya Allah. Ya, ana cinta karena Allah. Sebagaimana seseorang, kalau sudah seseorang cinta, sanggap seorang laki-laki cinta kepada wanita, cinta gila, cinta mati, bukan hanya wanita itu yang dicintainya, tapi siapapun atau apapun yang berkaitan dengan wanita tersebut akan dicintainya. Cinta kepada wanita akan cinta kepada keluarganya, akan cinta ya kepada orang-orang yang mencintai wanita yang dicintainya, akan cinta, akan senang dengan rumahnya karena di dalam rumah itu ada orang yang dicintainya, akan cinta kepada kesukaannya. Ya, ini anak suka makanan ini. Kenapa? Karena pacar anak ini suka makanan ini, contoh ini. Kadang-kadang jadi bukan karena dia suka zatnya makanannya, bukan. Ya, kalau kita cintanya kepada Allah, berarti kita akan cinta segala sesuatu yang terkait dengan Allah. Cinta kepada Nabi. Kenapa? Karena merekalah utusan-utusan Allah yang membawa risalah Allah, yang membawa dakwahnya Allah. Ya, ana cinta kepada para ulama karena mereka ulama lah yang meneruskan dakwahnya para anbiya. Karena ulama lah yang membimbing manusia ke jalan yang benar. Karena ulama lah yang membuat mereka kenal kepada Allah. Karena ulama lah yang membuat manusia bisa beribadah kepada Allah, melayani Allah dengan cara yang sempurna, dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang salah. Padahal dia tidak mendapatkan apa-apa dari ulama. Dia tidak dapat ilmu karena dia tidak belajar dari mereka. Dia tidak dapat apalagi harta, tidak dapat apa. tapi karena ulama yang menegakkan agama Allah, karena cintanya dia kepada Allah, maka dia cinta kepada ulamanya Allah. Karena cintanya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Allah. Sebagaimana dia cinta kepada wanita, akan cinta kepada orang yang senang dengan wanita, membantu melayani wanita tersebut. Cinta kepada Allah, berarti dia akan cinta kepada orang yang cinta kepada Allah. Akan dicintainya. Karena kecintaannya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna daripada al-hubbu fillah. Cinta karena Allah. Dan kalau kita cinta kepada seseorang, usahakan apa dasar kita cinta kepada seseorang. Dan usahakan dasarnya kembalinya kepada Allah. Siapapun yang kita cintai. Kita cinta ulama, kita cinta orang yang soleh karena ibadah mereka kepada Allah. Khidmah mereka kepada Allah. Kita cinta kepada orang lain karena mereka menjaga daripada apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Cinta kepada keluarga, bahkan kepada istri kita katakan, karena membuat kita bisa ibadah kepada Allah. Sehingga kita mendapatkan fadilah cinta karena Allah. Fadilahnya besar. Tadi disebutkan bahwasanya kalau kita cinta kepada Allah, berarti kita termasuk yang kuat imannya. Karena itu tanda iman yang kuat, tanda seseorang imannya kuat, kalau ada kecintaan karena Allah atau benci kepada orang lain karena Allah. Dan kefadilah yang lain, Abu Idris Al-Khawlani pernah berkata kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal, "Ya Mu'ad, inni uhibbuka fillah." Wahai Mu'ad, aku cinta kepada kamu karena Allah. Bukan karena kamu begini kepadaku, karena kamu begini berbuat ini kepadaku, enggak, karena cinta kepada kamu karena Allah. Ya. Dan dianjurkan kalau kita cinta kepada orang lain karena Allah dan cinta sesungguhnya, kita dianjurkan mengungkapkannya. Kita dianjurkan mengungkapkan, "Ya fulan, ya akhi, ana uhibbuka fillah." Ya hai wafulan, wahai temanku, ana cinta kepada kamu karena Allah. Itu dianjurkan diungkapkan. Dan dianjurkan dijawab, "Ahabbakal ladzi ahbabtani li ajri." Ahabbakal ladzi ahbabtani li ajri. Ahabbaka, semoga akan cinta kepada kamu. Siapa? Alladzi ahbabtani, yang kamu cinta kepadaku, li ajrihi, karenanya. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang mengatakan kepada kita, "Uhibbuka fillah," dan itu sunnah, "Ana cinta kepada kamu karena Allah," maka kita katakan, "Semoga kamu dicintai oleh Allah yang kamu cinta kepadaku karena Allah." "Ahabbakal ladzi ahbabtani li ajri." Boleh bahasa Indonesia, enggak harus bahasa Arab. Ya, sebagaimana dikatakan Abu Idris Al-Khawlani, "Inni uhibbuka fillah." Kemudian Sayyidina Mu'ad menjawab, "Absir, summa absir, summa absir." Kabar gembira kalau kamu betul-betul cinta kepada aku karena Allah. Fa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Yunsabu li ta'ifatin minan nasi karasi haulal arasy yaumal qiyamah. Wujuhuhum kal qamar lailatul badar." Berita gembira buat kamu karena aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya akan dibentangkan kursi-kursi yang megah, yang mewah, yang berada di sekitar aras Allah. Kapan? Di hari kiamat nanti, bukan sekarang. Yang wajah mereka, kata Nabi SAW, seperti qamar, seperti bulan. Dan bulannya bulan purnama, Lailatul Badr. Indah wajah mereka. Tampan, bercahaya, duduk di atas kursi yang megah. Yafza'un nas walahum la yafza'un. Wa yakhafun nas walahum la yakhafun. Di saat itu orang-orang dalam keadaan takut tapi mereka tidak takut. Orang-orang dalam keadaan sedih, mereka tidak sedih. Wahum awliya Allah, dan mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Maka Sayyidina Mu'ad berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man ha'ula?" Siapa mereka ya Rasulullah? Alangkah tingginya kedudukan mereka di saat itu. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Al-mutahabuna fillah." Al-mutahabuna fillah, mereka yang saling mencintai karena Allah. Dasarnya kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita tahu ya, dalam hadis sab'atun yudilluhumu yudilluhumullah fitillahi yawmal adillah illa dulu. Salah satunya apa? Rajulani tahaba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Termasuk tujuh golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada naungan di saat itu kecuali naungan Allah. Di antara tujuh golongan, salah satunya adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah, bukan karena sebab yang lain. Cinta mencintai karena Allah, hidup dalam keadaan tersebut dan mati dalam keadaan tersebut. Merekalah yang berhak mendapatkan naungan Allah. Dalam hadis qudsi yang lain, Rasulullah Subhanahu wa taala berkata, "Ainan mutahabuna bi jalali al-yawma udilluhum fi dilli yawma la dilla illa dilli." Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Di manalah mereka orang-orang yang saling mencintai karena Allah? Maka ketahuilah bahwasanya aku akan berikan kepada mereka naunganku nantinya. Yang mana di saat itu tidak ada naungan kecuali naunganku." Diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari di saat mereka butuh kepada naungan Allah Subhanahu wa taala. Suatu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita bahwasanya ada seorang laki-laki yang sedang berjalan menuju kepada saudaranya karena Allah. Ingin berziarah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat dan berbentuk manusia. Di tengah jalan dicegat orang tersebut. Mau ke mana? Ditanya oleh malaikat berbentuk manusia, "Aku ingin berziarah kepada saudaraku." Maka ditanyalah oleh malaikat, "Kenapa kamu ingin berziarah kepadanya? Apakah ada hubungan keluarga antara kamu dengannya?" "Tidak," katanya. "Apa ada hubungan bisnis antara kamu dengannya?" "Tidak." "Atau mungkin kamu punya hutang budi kepadanya?" "Tidak." "Terus kenapa kamu ingin berziarah kepadanya?" "Uhibbuhu fillah." "Tidak ada dasar yang lain, alasan yang lain aku ingin berziarah kepadanya karena aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala." Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira melalui malaikat tersebut. "Absyir, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menitipkan salam kepada kamu dan mengatakan bahwasanya Allah mencintai kamu karena cinta kamu kepada orang tersebut karena Allah Subhanahu wa taala." Oleh karena itu, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya." Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, pasti wajabat, yakni pasti. Apa yang pasti? "Mahabbati, pasti akan mendapatkan cintaku." Untuk siapa? "Lil mutahabina fiyya." Untuk orang-orang yang saling mencintai karena Allah. "Wal mutajalisina fiyya," orang-orang yang saling duduk karena Allah. "Wal mutazawirina fiyya," dan orang-orang yang saling berziarah karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka pasti akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita cari-cari. Kita ibadah karena untuk mendapatkan cinta Allah dan ridha Allah. Kita semua bersusah payah untuk kita meninggalkan maksiat Allah, larangan Allah, guna mencapatkan ridhonya Allah, cintanya Allah. Maka kita bisa mendapatkan cinta Allah dan pasti hal itu terjadi. Kalau kita saling mencintai. Karena Allah Subhanahu wa taala bahkan dikatakan oleh ulama. Bahwasanya termasuk orang kalau cinta karena Allah. Maka orang yang saling mencintai ini bisa jadi berbeda kedudukannya. Yang satunya ahli ibadah. Yang satu ibadahnya sedikit. Atau yang satunya ahli zikir, yang satu zikirnya sedikit. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kalau mereka berdua saling mencintai karena Allah, maka yang sedikit ibadahnya digabungkan dengan orang yang lain yang dicintainya karena Allah. Sehingga mereka berdua di surga Allah dalam satu derajat. Jadi kalau kita bisa bayangkan, kalau kita mencintai ulama, tapi karena Allah, bisa bergabung dengan ulama. Kalau kita mencintai orang soleh karena Allah, bisa berkumpul di surga Allah dengan mereka karena cinta kita kepada mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta kepada orang lain karena Allah bukan harus orang itu masih hidup, enggak. Bisa jadi kalau sudah meninggal, kita cinta sahabat Nabi, ya kan? Bahkan kita cinta kepada Nabi, kita cinta kepada para anbiya. Mereka semuanya sudah tidak ada. Kenapa? Apa yang membuat kita cinta kepada mereka? Karena mereka para nabi. Mereka adalah orang yang membawa agamanya Allah, menyebarkan agama Allah. Kita cinta kepada sahabat karena mereka lah yang berjihad bersama Nabi untuk membantu memperjuangkan agamanya Allah. Kita tidak dapat apa-apa dari mereka. Ini berarti cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, kalau kita cinta kita karena Allah, pasti kita akan benci karena Allah juga. Kalau kita cinta kepada orang itu karena orang itu ahli ibadah kepada Allah, berarti kita otomatis akan benci kepada orang karena orang itu banyak maksiat kepada Allah. Ya, itu pasti, itu otomatis. Ya, kalau kita cinta kepada wanita, cinta, maka kita akan senang kepada orang yang mencintai wanita tersebut. Dan kita akan benci kepada orang yang musuh dengan wanita tersebut. Begitulah cinta kita kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, kita akan cinta kepada orang-orang yang memiliki hubungan baik dengan Allah. Dan otomatis kita akan benci dengan orang-orang yang memiliki hubungan jelek dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan benci kepada orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir itu tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Allah, tidak beriman dengan nabi-nabi yang pernah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita benci kepada orang tersebut. Kenapa? Karena dia maksiat kepada Allah. Allah sudah menetapkan larangan-larangannya. Ini haram, ini haram. Tapi diterobos tanpa peduli. Itu haram, itu larangan Allah. Dilakukan. Ini kan kurang ajar sama Allah. Kita benci, kita marah. Kenapa marah kita? Karena dia itu melanggar perintahnya Allah. Bukan karena yang lain. Itulah berarti kita memiliki iman yang kuat di dalam hati. Kita benci karena kemaksiatannya kan? Kita benci karena kekufurannya. Kita benci karena kesirikannya. Karena mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah, bermaksiat kepada Allah. Ini berarti sebaliknya. Al-budu fillah. Buhud fillah. Dan biasanya kalau orang sudah cinta kepada Allah, ya berani berkorban. Sebagaimana orang cinta kepada orang lain, berani berkorban. Korban dengan apa? Korban dengan harta. Karena yang dimiliki di dunia adalah hartanya. Berani berkorban berapa kalian? Kalian cinta kepada orang lain, berani memberikan kepada orang yang kalian cintai berapa daripada harta kalian? 30%? Apa seluruh harta kalian akan kalian berikan kepada orang lain yang kalian cintai? Ya jangan, masa seluruhnya. Ya anak siap memberikan separuh harta anak. Berarti cinta kamu kepadanya 50%. Ya, belum sepenuhnya. Belum berkorban. Nah, tergantung. Jadi artinya orang yang cinta karena Allah, kedudukannya atau martabatnya berbeda-beda. Volumenya berbeda-beda. Tingkatannya berbeda-beda. Tergantung sebesar apa kalian cintanya kalian kepada Allah. Ya, dan sekuat apa, itulah perbedaannya. Oleh karena itu, ketika Imam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ya, diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membantu. Bukan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tapi seluruh sahabat diminta untuk membantu, ya, dengan hartanya, harta mereka, karena akan menghadapi peperangan yang Nabi membutuhkan harta di saat itu. Masing-masing memberikan sekian daripada hartanya, sekian. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memberikan seluruhnya. Nih. Seluruh harta yang di rumahnya itu dibawa, diberikan kepada Nabi. Kemudian Nabi bertanya, ya Abu Bakar, kamu tinggalkan untuk keluarga kamu apa? Taraktu lahum Allah wa Rasuluh. Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan bahwasanya cintanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada Allah SWT 100% sempurna. Kenapa? Karena seluruh hartanya dia korbankan, beliau korbankan. Tidak mikir-mikir sepertiga, seluruhnya. Maka dengan dasar itulah orang bisa menerima musibah dengan baik. Kalau kita dapat musibah, musibah dari siapa? Dari Allah SWT. Kalau kita cinta kepada Allah, apapun yang diinginkan Allah, diridai oleh Allah, kita terima, kita ridha. Ini artinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaan karena Allah dan cinta kepada para ulama, para ahli salihin, para nabi, para ahliyah nabi dan para orang-orang yang soleh dan kepada orang lain karena didasari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Digabungkan kita semuanya, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai semuanya dengan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadinnya punya sajami asami al khadinna wa hero ila hadratin nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asrarul Fatihah.